ya. Apa? Mana? Katanya mau ngasih kutu air. Gak mau ah. Bohong. Enggak dong, ini kan cuma dikit. Dea, Dea, memang aku membutuhkan dirimu. Hari apapun, jam berapapun, terus ingin dirimu saja. Itu sebabnya ku mendadak ada dirimu. Bila berdua di sini, ibumu pastikan mencarimu. Dea, apa? Aku diam dulu ya. Ini namanya interlude. Lama aku menginginkan diri kau terus berdua, terus bahagia, terus menerus kamu saja. Itu sebabnya baiklah, tak perlu kau kemari. Di sini dingin, nanti kau sakit. Kamu tidurlah saja, Dea. Terus tidurlah saja.